بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا السلام ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، ما زي كتاب حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم tentang sesuatu yang masuk ke dalam surga. Seseorang bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu kalau aku salat yang wajib-wajibnya dan puasa bulan Ramadannya, aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, apakah aku akan masuk surga? Dijawab, na'am. Berarti Rasulullah SAW mengiyakan bahwa kalau yang wajib-wajib yang dikerjakan, yang haram-haram yang ditinggalkan, seseorang akan masuk surga. Sampai kita pada ucapan, wa qila lil hasan inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhala al jannah fa qala man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa faradaha dakhala al jannah. Dikatakan kepada Al-Hasan, seperti Al-Hasan Al-Basri Allah Ta'ala alam, bahwa manusia berkata, orang-orang berkata, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga? Dijawab oleh beliau, iya, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan menunaikan hak-haknya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka dia akan masuk surga. Maka dijelaskan oleh beliau dengan tambahan kalimat fa'adda haqqaha wa faradaha, mengerjakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya. Ini syarat yang mutlak yang harus dilakukan. Sesuai dengan kurangnya kewajiban yang dia kerjakan, dia terancam dengan neraka. Terancam artinya insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki Allah adab dia, kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia. Tahta al-masyi'ah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qila li Wahab ibn Munabbih, juga dikatakan kepada Wahab ibn Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Qala bala, kata Wahab ibn Munabbih, bala, tentu la ilaha illallah memang kunci surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan, tetapi tidaklah ada sebuah kunci kecuali pasti memiliki gigi-gigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan. Kalau engkau membawa kunci yang memiliki gigi-gigi tadi, futiha lak, akan dibukakan untukmu surga. Wa illa lam yuftah lak, tetapi kalau enggak ada gigi-giginya, enggak akan dibukakan untukmu. Memang dari dulu kunci itu bentuknya mirip seperti ini. Dari dulu. Kenapa? Karena kalau lurus saja, semua besi bisa masuk, bisa buka. Itu tidak dinamakan kunci. Kalau hanya lurus saja, pasti ada kunci-kuncinya atau ada gigi-giginya. Disitulah kuncinya. Artinya kalau dia berbeda, gak akan bisa membuka. Harus sama. Beda sedikit, gak akan buka. Harus sama. Nah, gigi-gigi inilah yang dikatakan dengan syurut la ilaha illallah. Kata Wahab Ibn Abih, iya, la ilaha illallah kunci surga. Tetapi setiap kunci ada gigi-giginya. Demikian pula la ilaha illallah kunci surga ada gigi-giginya, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Wa qila wa yushbihu hadha ma ruwiya an Ibn Umar. Dan mirip dengan itu apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu su'ila an la ilaha illallah, bahwa beliau pernah ditanya tentang kalimat la ilaha illallah. Hal yadurru ma'aha amal kama la yanfa' ma'a tarkiha amal, apakah akan membuat madarat amalan-amalan jelek sebagaimana tidak bermanfaat kalau meninggalkannya amalan-amalan baik. Kalau meninggalkan la ilaha illallah, amalan baik tidak ada nilainya. Sekarang dibalik, kalau ada la ilaha illallah, amalan-amalan jelek juga tidak ada nilainya. Tidak mengganggu, itu pertanyaannya. Faqala Ibn Umar, ish wala taghtar, hiduplah engkau dan jangan terpengaruh. La taghtar, jangan terpengaruh. Artinya jangan terpengaruh dengan berbagai macam syubhat, syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh orang lain. Hendaklah kalian pegang la ilaha illallah, dan kalian pegang pula syarat-syaratnya. Wa qala ta'ifatun minhum al-Dhahhak wa Az-Zuhri, sekelompok ulama diantaranya Dhahhak dan Az-Zuhri, berkata, mereka berkata, kana hadha qabla al-fara'id wal-hudud, bahwa itu tadi adalah sebelum adanya kewajiban-kewajiban dan sebelum adanya hukum-hukum had. Famin haula'i man asyara ila annaha nusikhat, maka sebagian orang ada yang berkata bahwa ucapan tadi mansukh, terbatalkan. Wa minhum man qal, sebagian mereka berkata, bal dhumma ilaiha syurutun, bahkan ditambahkan padanya syarat-syarat. Zidat alaiha, ditambahkan dengan yang tadi la ilaha illallah. Wa ziyadatu syart hal hiya nasakh am la, tambahan syarat, apakah itu nasakh atau bukan nasakh. Fihi khilafun masyhur, padanya ada perselisihan yang masyhur, bainal usuliyin, di antara para usuliyin. Wa fi hadha kullihi nazar, dan pada semua itu ada nazar, perlu pembahasan. Fa inna katsiran min hadhihi al ahadits mutaakhir ba'da al fara'id wal hudud, karena beberapa hadis-hadis tersebut justru belakangan. Kalau belakangan enggak mungkin dibatalkan. Yang namanya nasikh dan mansukh adalah yang menasakhkan itu harus belakangan, yang dinasakhkan itu yang lebih dulu. In lam yu'lam at-tarikh, kalau tidak diketahui sejarahnya, tidak bisa ada nasikh mansukh. Nasikh mansukh harus tahu sejarah. Mana yang belakangan itu yang nasikh, mana yang lebih dulu itu yang mansukh. Yang lebih dulu terbatalkan, yang belakangan membatalkan. Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, apa yang kami mansukhkan dari ayat atau yang kami bikin lupa, maka kami akan datangkan dengan yang lebih baik. Berarti nasakh mansukh ada memang. Tetapi kalau diketahui nasih dan mansukhnya. Baik. Sekarang yang sedang dibahas di sini adalah tentang ucapan seperti ucapan Ibn Umar bahwa la ilaha illallah masuk surga. Berarti bagaimana dengan amalan-amalan jelek? Semua akan terhapus dengan la ilaha illallah. seperti hadis Bitaqah. Masih ingat hadis Bitaqah? Yang ketika seorang ditanya oleh Allah Ta'ala, dibentangkan baginya 99 lembar catatan dosa, setiap satu lembarnya sejauh mata memandang, sampai orang itu putus asa. Kata Allah, hal laka min hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Orang itu putus asa, lah ya Rabb, aku enggak punya kebaikan apapun. Dikatakan, sesungguhnya inna laka hasanah, engkau punya kebaikan. Wa innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Dikeluarkan catatan kebaikannya, cuma satu kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah. Orang itu berkata, ya Rabb, ma hadihil bitaqah, ma hadihis sijillat, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar? Innaka la tudlam, kata Allah, engkau tidak akan dizalimi, akan ditimbang. Maka ditimbang 99 lembar catatan dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang, ditimbang dengan la ilaha illallah di kartu kecil. Dalam hadis diriwayatkan, fathaqulatil bitaqah wa tashat as-sijillat. Bitaqah ini thaqulat, berat, sedangkan sijillat ini ringan, maka dihapuskan seluruhnya dan ini masuk surga. Ini hadis sahih dan tidak termansuhkan. Bahkan bagaimana mungkin dimansuh kalau sebagian hadis sejenis ini belakangan. Justru kalau bicara mansuh, berarti yang tadi yang dibatalkan dengan ini. Kemudian disebutkan pula hadis yang sejenis, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, itu berapa hadis. Bahkan disebut mutawatir hadisnya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah ila akhirih. Sehingga sesungguhnya itu hanya menjelaskan rincian. Hadis yang ini dengan hadis yang ini tidak bertentangan. Pertama, hadis yang menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga dan la ilaha illallah akan menghapuskan sekian dosa. Baik. Kemudian di sini ada hadis yang menyatakan siapa yang mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya, disatukan. Berarti la ilaha illallah punya syarat. La ilaha illallah punya syarat. Apakah yang seperti ini disebut mansukh? Bukan. Orang belakangan menyebutnya bukan sebagai mansukh, tetapi itu adalah takhsis, pengkhususan, yang tadinya am jadi khusus. Khusus orang yang begini dengan syarat-syaratnya. Qala Tsauri, berkata Tsauri, nasakhatha al-fara'id wal-hudud. Hadis-hadis seperti itu, hadis-hadis yang menyatakan la ilaha illallah akan menghapuskan semua dosa, itu nasakhatha al-fara'id wal-hudud. Dia dimansuhkan oleh al-fara'id, kewajiban-kewajiban, dan hudud, hukum-hukum had. Siapa yang berbuat begini maka akan dicambuk, siapa yang berbuat begini akan dipotong tangannya, siapa yang berzina dirajam ila akhirin, itu hudud. Fa yahtamil an yakuna muraduhu ma aradaha ula, seperti yang dimaukan oleh beliau, juga seperti yang dimaukan oleh mereka para ulama tadi. Yahtamil an yakuna muraduhu anna wujub al faraid wal hudud tubayyin biha. Istilah nasakh dari para mutaqaddimin seringkali maknanya bukan pembatalan hukum, tetapi perincian. Ini perlu catatan penting. Jadi kalau kita bahas usul fiqh, bicara tentang nasih dan mansuh, itu istilah-istilah orang belakangan, para ulama yang belakangan. Adapun para ulama dari kalangan sahabat atau tabi'in ketika menyatakan nasakhatha, terbatalkan dengan ini, biasanya bukan hanya maknanya hukumnya terbatalkan, tapi dirincikan juga mereka sebut nasakh. Mengkhususkan, mereka sebut nasakh. Yang tadinya global kemudian dirincikan, itu juga nasakh. Karena mereka menyebutnya dengan nasakhatha. Yang dimaksud At-Tsauri juga sepertinya, wallahu alam, adalah bukan membatalkan hukum, tetapi yahtamil an yakuna muraduhu anna wujub al-fara'id tubayyin, bahwa kewajiban-kewajiban tadi dan hukum-hukum had menjelaskan makna la ilaha illallah. Anna uqubati dunya la tasqut bimujarradi syahadatain, bahwa balasan-balasan dunia tidak terbatalkan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mencuri, dipotong atau tidak dipotong tangannya? Potong. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia berzina dan terlihat saksi atau dia mengakui, dirajam atau tidak dirajam, kalau dia muhsan dirajam, Bahkan itu terjadi pada sahabat. Ya Rasulullah, zanaitu, aku berzina. Rasulullah menghindar kok ke arah lain. Orang itu berpindah ke wajah Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, zanai. Rasulullah memalingkan lagi sampai 4 kali. Demi Allah aku berzina, demi Allah aku berzina, demi Allah aku berzina. Sampai Rasulullah SAW tanya, ini orang dalam keadaan sehat? Sehat ya Rasulullah. Akil, ini tidak gila, tidak stres. Ya Rasulullah, dia orang yang paling cerdas di kalangan kami. Diterima oleh anda. Jadi raja. Padahal mengucapkan la ilaha illallah. Artinya, sebagaimana hukum-hukum dunia, hukum-hukum had diberlakukan pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka hukuman-hukuman akhirat tergantung kepada Allah SWT. Kalau Allah kehendaki untuk diadab, diadab. Kalau Allah menghendaki untuk dimaafkan, dimaafkan. Kita kembali pada hadis bitaqah. Ada ucapan Ibnu Qayyim yang sangat bagus sekali. Kata Ibnu Qayyim bahwa ma'lumun anna li kulli muslimin hadhil bitaqah. Sudah diketahui bersama bahwa setiap muslim punya kartu itu yang bertuliskan la ilaha illallah. Artinya punya syahadat. Semua muslim punya syahadat. Tetapi kata Ibnu Qayyim, apakah sama bisa mengalahkan 99 lembar catatan dosa? Belum tentu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa semua orang muslim punya catatan la ilaha illallah, artinya punya syahadat. Tetapi apakah sama bisa mengalahkan 99 lembar dosa yang jauhnya sejauh mata memandang? Tidak mesti. Karena akidah seorang dengan orang lain berbeda-beda. Wal iman yazidu wa yanqus. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ada yang keyakinannya sekian, ada yang berkurang, ada yang berkurang, berkurang. Bahkan ada yang ragu. Kalau dia ragu dengan la ilaha illallah, maka enggak ada nilainya dan enggak ada sama sekali beratnya. Bagaimana mungkin akan mengalahkan dosa? Ini barakallahu fikum. Apa yang menyebabkan perbedaan? Keyakinan dalam hati. Qala, selanjutnya dikatakan, wa tasqut bi mujarradi syahadatain. Tidak mesti hukum-hukum haji itu tidak diberlakukan. Tetap diberlakukan kepada orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. La tasqut, tidak gugur, bi mujarradi syahadatain, hanya karena dia mengucapkan syahadat. Fakadzalika uqubatul akhirah, demikian pula balasan-balasan akhirat, tidak gugur dengan la ilaha illallah. Wa mithlu hadzal bayan wa izalatul iham kana salaf yusammunahu naskhan. Penjelasan seperti ini dan penjelasan atau penghilangan kekaburan, para salaf menyebutnya sebagai naskh. Para salaf menyebutnya sebagai naskh. Jangan dipahami dengan pemahaman orang belakangan tentang mansukh, naskh dan mansukh. Walaysa huwa binaskhin fil istilahil masyhur, itu bukan mansukh dalam istilah yang terkenal di kalangan usuliyin, bukan. Kalau dalam usul fiqih itu ada istilah am wal khas. Ini hadis am. Tiba-tiba datang hadis khas, khususnya ini. Ada hadis mutlak, ada hadis yang yuqayyid, hadis muqayyad. Yang tadinya mutlak tanpa ada syarat, muqayyad dengan syarat-syarat. Ada itu istilah usul fiqih. Dan ada bab sendiri, nasakh mansukh. Nah, mereka para salaf menyebut yang am kemudian dikhaskan dengan hadis lain, atau yang mutlak kemudian dikait dengan hadis lain, yang mubham atau yang mujmal kemudian yufassar dengan hadis lain, itu semua dijuluki nasakh oleh orang-orang mutaqaddimin, para ulama yang terdahulu. Sehingga yang dimaksud oleh Tsauri juga sepertinya wallahu alam bukan terbatalkan hukumnya, tetapi dijelaskan. Yang tadinya global dirincikan. Wa qala ta'ifatun hadhihi an-nusus al-mutlaqah ja'at muqayyadah. Sekelompok ulama lain berkata bahwa dalil-dalil yang mutlak tadi, mutlak itu tidak ada syarat, ja'at muqayyadah, tiba-tiba datang syarat-syaratnya. Itu muqayyad namanya. Bi an yaquluha bi sidqin wa ikhlasin. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu mutawatir, tidak diragukan. Jadi jangan dibantah ketika orang-orang awam berkata, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Iya. Bukankah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga? Naam. Tapi ada syaratnya. Jangan dibantah hadisnya. Hadisnya mutawatir memang. Tetapi kita katakan naam wa fi ba'dihha quyud. Fi ba'dihha, yani di beberapa hadisnya ada quyud. Seperti man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hati. Ada lagi man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Ada lagi yang menyatakan man qala la ilaha illallah wa la yushrik bihi syai'a. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tidak syirik. Ila akhirih. Maka itu semua disebut quyud. Ikatan-ikatan yang ada dalam hadis tadi. Bi sidqin wa ikhlasin, dengan kejujuran, dengan keikhlasan. Wa ikhlasuha wa sidquha yamna'al israr ma'aha. Keikhlasan tadi, kejujuran tadi, kesungguhan dari hati tadi, niscaya yang enggak akan menjadikan orang tadi terus-menerus dalam dosa. Kalau punya keyakinan dalam hati, kalau ikhlas dalam hati, mungkin dia berdosa. Manusia enggak mungkin lepas dari dosa, tapi enggak akan terus-menerus. Hatinya akan berkata saya salah. Karena punya iman. Maka dia akan berhenti suatu saat. Bahkan yang paling baik adalah yang segera. Yang kalau dia terjatuh dalam dosa, segera bertaubat. Maka itulah seorang mukmin. Walaupun dosanya kazabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, akan kalah dengan akidahnya. Tetapi tidak ada israr. Israr adalah terus menerus dalam dosa. Israr itu satu dosa di atas dosa. Orang berbuat dosa kemudian bertaubat, atau orang berbuat dosa kemudian berhenti. Yang ini orang berbuat dosa terus menerus, dosanya sama. Maka yang satu ini mengerjakan satu dosa, tetapi yang ini mengerjakan dua dosa. Satu dosa perbuatan itu, yang kedua meremehkan terhadap dosa. Karena dia terus menerus dengan tenang, dengan tidak ada rasa takut sama sekali. Sehingga dosa besar yang paling besar itu tiga. Syirku billah, kesyirikan. Al-amnu min makrillah, tidak takut dengan azab Allah. Dan kemudian yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah SWT. Tiga ini dosa besar paling besar. Yang pertama syirik, sudah pernah dibahas dan sering dibahas. Yang kedua, merasa aman dari azab Allah. Merasa aman dari azab Allah inilah yang mengiringi orang tadi. Yang israr, yang terus-menerus dosa. Kalau dia berbuat sekali, berhenti sekali, taubat sekali, dia takut. Orang itu masih mukmin, masih punya iman. Masih dalam keadaan dosanya dosa biasa. Tetapi ketika dia israr terus-menerus, maka saat itu ditambah dia dengan dosanya, dosa berikutnya yang lebih besar. Yaitu al-amnu min makrillah. Merasa aman dari azab Allah. Tidak takut dari azab Allah SWT. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Oleh karena itulah beberapa ulama menyebutkan tentang masalah hijab. Siapa yang tidak memakai hijab dari para wanita, itu dosanya dosa yang besar sekali. Mengapa? Karena dia mengerjakannya terus menerus. Berbeda dengan seorang yang malas mau pakai hijab karena cuma mau ngambil jemuran aja, tengok kanan tengok kiri, dia lari, ambil, ternyata ada laki-laki, wah, terjadilah apa yang terjadi. Dia dosa. Tapi bukan orang yang musir. Dia pengennya tidak berbuat. Atau bahkan dalam keadaan dia pengen sesuatu sesekali dalam keadaan ini dosa. Tetapi kalau yang memang dari awal sampai akhir tidak pernah pakai, orang ini berarti tidak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amn min makrillah. Begitulah perbedaannya. Maka ingat ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau dikerjakannya terus menerus, ma'al israr. Dan enggak ada dosa besar kalau diiringi istighfar. Enggak ada dosa besar kalau diiringi istighfar. Semuanya jadi kecil. Sebaliknya, dosa kecil enggak ada kalau diiringi israr. Sebab israrnya dosa besar. Merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. wa ikhlasuha wa sidquha yamna'u al-israr ma'aha 'ala al-ma'siyah aw 'ala ma'siyatin. Keikhlasan seseorang dengan la ilaha illallah, keyakinan seseorang dengan la ilaha illallah akan menghalangi dia berbuat israr. Kalaupun dia berbuat dosa, tidak israr. Tidak israr karena ada rasa takut dalam hati. Ada iman dalam hati. Wa jaa'a min marasilil hasan 'anil nabi. Dan telah datang dalam hadis-hadis mursalnya Al-Hasan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan masuk surga. Qila, dikatakan, wa ma ikhlasuha? Apa ikhlasnya? Qala an tahjuzaka amma harramallah. Keikhlasannya adalah jika dia menghalangimu dari apa yang Allah haramkan. Kalau la ilaha illallah yang ada dalam hati menghalangi kamu untuk berbuat dosa, itulah keikhlasan. Berarti la ilaha illallahnya ikhlas, bukan cuma di mulut, tapi ada di hati. Wa ruwiya dzalika musnadan min wujuhin akhar dha'ifah. Diriwayatkan pula secara bersambung sanadnya, karena tadi mursal. Ada yang bersambung tapi jalan-jalannya dhaif. Yang paling sahih justru yang mursal. Mursal juga sejenis dhaif kalau dikatakan marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak nyampe kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la'alla al-Hasan ashara bi kalamihi alladhi hakainahu anhu min qablu ila hadha, fa in tahaqqaqa al-qalbu bi ma'na la ilaha illallah fa inna تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه بها يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده. Sepertinya Al-Hasan mengisyaratkan dengan ucapannya seperti yang kita kisahkan tadi. Ini sama mengarah ke sana. فَإِنَّ تَحَقُّقَ الْقَلْبِ. Karena kalau hati mewujudkan makna la ilaha illallah, benar-benar membuktikan makna la ilaha illallah dengan yakin di hatinya, kejujurannya padanya, keikhlasannya padanya, maka akan memberikan konsekuensi. Yaqtadi berkonsekuensi an yurassikha fihi ta'alluhullah ta'alluhuhu wahda. Akan memberikan konsekuensi pengilahan kepada Allah sendirinya, yang diagungkan hanya Allah. Ijlalan wahaybatan, yang ditakuti hanya Allah. Wa makhafatan wa mahabbatan, takutnya kepada Allah, cintanya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, pengagungannya hanya kepada Allah. Wa tawakkulan, bertawakalnya hanya kepada Allah. Orang yang bermaksiat biasanya karena kesukaan pada syahwatnya. Ini saya suka, Allah katakan haram, dia tahu itu haram, berarti dalam hati dia membandingkan Allah mengharamkan, tapi saya suka. Mana yang lebih kuat? Kalau ini isyarat dari Al-Hasan Al-Basri, kalau dia memiliki la ilaha illallah dalam hatinya, dia akan lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka kesukaannya kepada sesuatu tadi dia kalahkan. Tidak, Allah melarang. Khan ibn a'azakumullah. Seorang fadalah ketika tadinya ingin membunuh Nabi SAW, dia membawa batu yang besar yang hampir-hampir enggak kuat mengangkatnya. Mendatangi Nabi SAW yang sedang sujud di Ka'bah, akan ditimpakan dalam keadaan Rasulullah SAW sudah duduk, sudah selesai. Kata Nabi, itu ke fadalah. Langsung diletakkan batunya. Iya, aku fadalah. Apa yang kau niatkan dalam hatimu? Tidak ya Rasulullah, aku tidak meniatkan apa-apa. Dia pergi. Takutan, kok bisa tahu? Dalam keadaan Rasulullah tidak menengok, dia lari. Dalam keadaan betul-betul perang di hatinya dan iman masuk di hatinya. Ini bukan manusia biasa, ini Rasulullah. Di jalan disapa sama pelacur yang biasa dengannya, memanggilnya, ya fadalah, mampirlah sebentar. Dia katakan, la, tidak, Allah dan Rasulnya melarangku. belum menyatakan la ilaha illallah, tapi ketika sudah masuk keyakinan bahwa ini benar, langsung tahu kalau ini jelek. Ini barakallahu fikum. Sebagai contoh, kalau yang namanya hati ini memiliki iman, keyakinan, otomatis dia akan menganggap baik apa yang Allah dan Rasulnya anggap baik, dan dia anggap jelek apa yang Allah dan Rasulnya anggap jelek. Dan dia akan mengalahkan hawa nafsunya, akan mengalahkan hawa nafsunya. Ini yang dimaksud di sini. Dikatakan an yurassikh fihi ta'alluhullah wahda, akan kokoh dalam hatinya pengilahan kepada Allah. Apa pengilahan kepada Allah? Yang dimenuhankan Allah dengan mengagungkan, dengan meninggikan, dengan memuliakan, dengan rasa takut, dengan rasa harap, dengan tawakal bergantung kepadanya. Wa yamtali abidalik, dan hatinya penuh dengan itu. Semakin ikhlas, semakin murni, semakin besar semua ini. Pengagungannya semakin besar, rasa takutnya semakin besar, rasa cintanya semakin besar. Tentunya kalau semakin besar, gak akan terkalahkan hanya dengan hawa nafsu, hanya dengan kesukaan hati. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Orang yang disesatkan oleh Allah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tidak peduli dengan apa yang Allah katakan, dia lebih memilih hawa nafsu. Adallahu Allahu ala ilmin. Orang yang seperti ini Allah sesatkan walaupun punya ilmu. Walaupun punya ilmu, dia tahu ini halal, dia tahu ini haram, dia hafal ayatnya, dia hafal hadisnya, tapi karena hatinya lebih mengagungkan hawa nafsu, maka dia tidak peduli. Aku tidak peduli walaupun diharamkan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yantafi 'anhu ta'alluhu ma siwahu min al-makhluqin. Kalau sudah dipenuhi pengesaan Allah dalam hatinya, maka niscaya akan hilang penuhanan terhadap selainnya, termasuk penuhanan hawa nafsu. Wa mata kana kadzalik lam yabqa fihi mahabbatun wala iradatun wala talabun li ghairi ma yuriduhu Allah. Kalau seperti itu keadaan hatinya, lam yabqa fihi mahabbah, maka enggak akan tersisa kecintaan manapun kecuali kecintaan kepada Allah dan kecintaan karena Allah. Kecintaan kepada Allah dan kecintaan pada manusia karena Allah, dalam rangka cinta pada Allah. Wala irada, tidak pula ada keinginan. Wala talabun li ghairi ma yuriduhu Allah, dan enggak ada keinginan, enggak ada yang dia maukan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia cari adalah apa yang disukai oleh Allah. Ini kalau hatinya penuh dengan iman. Qala wa yantafi bidzalika min alqalbi jami'ah wa innufus, maka hatinya akan bersih dari segala macam hawa nafsu, wa iradatuha, dan keinginan-keinginan hawa nafsu. Wa wasawisu syaitan, akan hilang pula bisikan-bisikan syaitan. Fa man ahabba syai'an wa ata'ahu wa habba 'alaihi wa abghadha 'alaihi fa huwa ilahuhu. Kata beliau rahimahullah, siapa yang mencintai sesuatu dan kemudian menuruti apapun yang dia inginkan, dan kemudian dia mencintai siapa yang dicintainya dan memusuhi siapa yang dimusuhinya, fahuwa ilahuhu, berarti dia menuhankan orang tersebut atau menuhankan sesuatu tersebut. Dia mencintainya dan menuruti apapun kemauannya, dan dia mencintai siapa yang dicintainya, dan dia membenci siapa yang dibencinya. Maka ini berarti menuhankan. Kalau dia arahkan hanya kepada Allah penuhanan tersebut, maka di hatinya tidak tersisa kesukaan kecuali kepada Allah, dan tidak tersisa kesukaan kecuali kesukaan kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, enggak tersisa kebencian kecuali kebencian pada apa yang Allah benci. Masya Allah, orang yang seperti ini mukmin sempurna imannya. Wa man ahabba li hawahu, adapun siapa man kana la yuhibbu wa la yubghid illa lillah, maka siapa yang tidak cinta kecuali pada Allah, tidak membenci kecuali karena Allah, dan tidak berwala kecuali kepada yang Allah cintai, tidak memusuhi kepada kecuali kepada Allah yang Allah musuhi. Saya ulangi. Dan tidak memusuhi kecuali kepada orang yang Allah musuhi. Wallahu ilahu haqqa. Maka berarti Allah lah Tuhan dia. Berarti dia betul-betul menyembahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba li hawahu, dan siapa yang mencintai karena hawa nafsu, membenci karena hawa nafsu, berwala, berloyal kepada yang disukai hawa nafsu, memusuhi siapa yang tidak disukai oleh hawa nafsu, berarti Tuhannya adalah hawa nafsunya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Berkata Al-Hasan, huwa alladhi la yahwa shay'an illa rakibahu. Pernahkah kau lihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Dalam tafsirnya berkata Al-Hasan, yang dimaksud dalam ayat ini adalah alladhi la yahwa shay'an illa rakibahu, yaitu orang yang tidak menginginkan sesuatu ke dia kerjakan. Tidak peduli, pokoknya apa yang dia suka, dia kerjakan. Apa yang dia mau, dia kerjakan. Itu menuhankan hawa nafsu. Dan itu yang diajarkan oleh mereka. Yang penting happy, kata mereka. Pokoknya aku mau, pokoknya puas. Merekalah yang menuhankan hawa nafsunya. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, huwa alladhi kullama hawiya syai'an rakibahu. Qatadah juga berkata sama, menafsirkan ayat ini, yaitu setiap dia suka sesuatu, dia kerjakan. Pokoknya apa yang dia senangi, dia kerjakan. Huwalladzi kullama hawiya syai'an rakibahu. Hawiya artinya menyukai. Jadi hawiyan bukan pacaran. Hawiyan itu artinya apa yang dia sukai, dia kerjakan. Wa kullama ishtaha syai'an atahu. Kata-kata ada, setiap dia menyukai dengan syahwatnya sesuatu, dia kerjakan. La yahjizuhu 'an dhalika war'un wala taqwa. Tidak terhalangi oleh malu, tidak pula terhalangi oleh ketakwaan. Orang yang mukmin punya rasa malu. Tetapi orang ini tidak punya rasa malu. La wara wala taqwa. Tidak terhalangi oleh ketakwaan, tidak pula terhalangi oleh wara, rasa malu. Wa yurwa min haditsi Abi Umamah marfu'an. Diriwayatkan pula dari hadis Umamah secara marfu'. Ma tahta dhillis sama'i ilahun yu'bad a'zam 'indallahi min huwa muttaba' aw min hawan muttaba'. Afwan, saya ulangi. Ma tahta dhillis sama'i ilahun yu'bad a'zama 'indallahi min hawan muttaba'. Kata beliau, Abu Umamah secara marfu', tidak ada di bawah kolong langit ini satu Tuhan yang disembah yang lebih besar daripada hawa nafsu. Ada yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah jin, menyembah manusia, menyembah segala macam. Yang paling besar adalah orang yang menyembah hawa nafsu. Tetapi hadisnya di sini sebutkan maudhu', palsu. Artinya tidak, bukan hadis yang sahih. Wa kadzalika man ata'a syaitan wa ma'siyatillah. Demikian pula orang yang mentaati syaitan. Pokoknya apa dibisikkan oleh syaitan, dia turuti. Semua yang dibisikkan oleh syaitan, dia kerjakan. Tidak takut kepada Allah, tidak peduli dengan ayat dan hadis, enggak peduli dengan nasihat manusia. Ini orang berarti menyembah syaitan. Allah berfirman, Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin. Bukankah aku telah memberikan janji pada kalian, pesan untuk kalian, wahai anak Adam, yaitu agar kalian jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya dia bagi kalian sebagai musuh yang sangat jelas, yang sangat nyata, musuh dari pertama kali diciptakannya manusia. ciptakan Adam, syaitan sudah berkeliling. Dilihat keliling, dia melihat bahwa ini berbeda dengan kami, dan berbeda dengan jin, berbeda dengan malaikat. Mulai iri, dengki dia. Begitu ditiupkan roh, maka dia ganggu Adam. Dan dia katakan sebelum ditiupkan roh, ketika berkeliling, Adam dalam keadaan masih dalam bentuk tanah liat, berkata, in yakun, kalau dia ada di atasku, aku akan membangkang padanya. Kalau ada di bawahku, aku akan injak dia, aku akan perbudak dia. Itu syaitan. Sejak diciptakannya Adam. Setelah Adam ditiupkan ruh, kemudian ternyata dimuliakan oleh Allah di atas iblis, maka iblis tidak menurut perintah Allah untuk tunduk pada Adam. Fasajadu malaika illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semuanya menghormati Adam alaihi salam sesuai dengan perintah Allah, kecuali iblis membangkang dan termasuk makhluk yang kafir. Itu pertama kali. Yang berikutnya, tidak ridha ketika Allah melaknatnya, ketika Allah menyatakan bahwa innaka minal marjumin, engkau akan dirajam, artinya akan dilaknat, dan engkau akan masuk ke dalam neraka jahannam selama-lamanya. Maka kata iblis, anzirni ila yawm yub'atsun, beri aku hidup sampai hari dibangkitkan. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Aku akan buktikan bahwa mereka juga sesat seperti aku. Ini sifat syaitan. Kalau dia terjatuh dalam kesalahan, tidak mau sendiri, orang lain harus ikut. Ini sifat syaitan, iblis. Maka syaitan menggoda Adam sampai kemudian qadar Allah, dan Allah kehendaki dengan takdirnya, Adam terbawa memakan buah khuldi dan kemudian turun ke dunia. Dan terus ya, turun-temurun anak Adam digoda oleh syaitan dengan tujuan, kata syaitan, aku ingin memenuhi neraka jahannam dengan kalian semua. Aku ingin membawa kalian ke neraka jahannam. Qul inna a'udzubikumullah, maka Allah kenalkan, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian dari awal perciptaan manusia. Iblis itu musuh. Kenapa sekarang disembah? Bahkan sebagian mereka dengan ikrar. Nah, sebagian mereka tidak dengan ikrar. Tidak dengan ikrar itu artinya perbuatannya perbuatan syaitan, tingkahnya tingkah syaitan, semua keinginan syaitan dituruti. Tapi apakah kamu menyembah syaitan? Oh, enggak. Tidak mengakui. Itu yang terbanyak. Tetapi na'udzubillah, ada yang dengan ikrar, kami penyembah setan. Terang-terang. Dan dia dan mereka, agama ini, agama penyembah setan, menunggu datangnya Dajjal. Dan dia bangga dengan julukan mata satu. Sekte, dari sekte-sekte Yahudi. Ini barakallahu fiikum, na'udzubillah min dzalik. Beribadah pada syaitan atau menuhankan syaitan. Padahal yang tidak ikrar saja, kalau dia sudah menuruti apapun kemauan syaitan, itu sudah cukup dikatakan menyembah syaitan. Allah katakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak Adam, bukankah aku sudah janjikan pada kalian, sudah pesankan pada kalian, jangan menyembah syaitan. Syaitan itu musuh kalian. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti, jangan turuti langkah-langkah syaitan. Syaitan tidak akan menyeret kalian langsung menjadi penyembahnya, tetapi akan diseret sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Maka kata Allah, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan turuti langkah-langkah syaitan. Langkah pertama dituruti, akan diseret ke langkah kedua. Langkah kedua dituruti, akan diseret ke langkah ketiga. Langkah ketiga dituruti, akan diseret ke langkah keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kata Muqayyim rahimahullah, di dalam Ighatsatul Lahafan, akan diseret mereka, maunya syaitan, kepada kekufuran dan kesesatan. Wa idh qala al-insan ikfur, ketika, dan ingatlah ketika syaitan berkata pada manusia, kufurlah. Tapi kalau enggak bisa, dia akan ajak kepada kesesatan dan kebinaan. Kalau enggak bisa, dia akan ajak kepada dosa-dosa besar. Kalau enggak bisa pula, akan mengajak pada dosa-dosa kecil. Kalau enggak bisa, dia akan mengajak kepada yang kalah keutamaannya untuk meninggalkan yang lebih utama. Wa syaitan iblis aisa an ya'budahul musallun. Kata Nabi SAW bahwa iblis sudah putus asa untuk mengajak orang yang salat menyembah dirinya. Putus asa. Walakin fit tahrish. Tetapi tidak putus asa untuk ngacak-ngacak mereka, memecah belah mereka. Disebutkan dalam riwayat fi jaziratil arab, iblis putus asa untuk mengajak orang yang salat untuk menyembah dirinya. Tetapi fit tahrish. Pertama, dibikin untuk mereka bertikai. Setelah bertikai, diajak untuk berlebihan, melampaui batas kebablasan. Kalau sudah kebablasan, diajak pula untuk berbuat sesuatu yang zalim. Terus semakin besar, semakin besar, semakin besar, sampai biasanya tadinya urusan pribadi jadi urusan manhaj. Itu seringkali terjadi. Awalnya masalah pribadi, tapi ujung-ujungnya masalah tahdir-tahdiran dan sesat, dan benar-benar sesat. Yang ini menyimpang ke kanan, ini menyimpang ke kiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu adalah tahapan-tahapan godaan syaitan, mengajak kepada yang tidak utama untuk meninggalkan yang utama. Setelah terbiasa dengan yang tidak utama, diajak untuk perkara yang laghwun, yang membuang-buang waktu. Tapi kan tidak dosa, tidak apa-apa. Habis itu jatuh ke dalam yang haram. Ya masih kecil dosanya, enggak besar. Setelah itu terbiasa dengan dosa kecil, masuk dalam dosa besar. Setelah masuk dalam dosa besar, semakin enteng, semakin enteng, semakin enteng, beralasan. Orang yang berbuat dosa kemudian beralasan, jadi bid'ah. Awalnya dosa, dia kerjakan dosa. Tapi kemudian dia beralasan, bukankah dosa saya itu tidak mendolimi orang lain? Perempuan yang saya zinai juga senang, merasa terhibur dengan saya. Dia suka, saya suka. Apa kedoliman saya? Apa kejahatan saya? Mulai membawakan ajaran baru, bahwa kalau suka sama suka, tidak apa-apa. Tidak ada kedoliman di sana. Dia juga menikahkan dirinya kepada saya, dan saya terima. Ini sudah beda. Bukan lagi sekarang zina. Zina itu sudah dosa besar yang harus dirajam pelakunya kalau dia mohsan. Tetapi kalau sudah mengatakan dengan alasan tidak apa-apa, dengan dalil ayat ini, dengan dalil hadis ini, diseret sana seret kemari menjadi boleh, ini bukan lagi dosa besar, tetapi sudah kebid'ahan dan kesesatan. Yang setelah itu satu langkah lagi kufur. Akhwatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya Rasulullah. Iya. Ada bahasa Rasulullah. Iya, terkejut dia dan kemudian ucapkan dengan ikrar. Atau lebih pastinya di nukilah kita Rasulullah apa di bahasa lain. Dia begitu di Rasulullah SAW memanggil dan menyebutkan niat apa dalam hatimu dan sebagainya, langsung masuk iman tadi. Ini benar biasa dari Rasulullah. Pulang itu dia bersikap seperti itu Rasulullah. Sampai ketika ada pelatih memanggil, belum terucap, belum ucapan ikrar, maksudnya bahasa dari panggilan dia kepada Rasulullah, apa dengan memanggil Rasulullah atau memanggil nama? Anda tidak tahu. Tetapi saya kan kalau dia Muhammad gitu ya. Kalau aku tahu Rasulullah buat apa? Tulis Muhammad. Gimana kalau tidak? Nah, kebiasaan mereka begitu. Ya, sangat mungkin karena dia sudah yakin.